Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله diriwayatkan oleh الإمام أحمد dalam musnadnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Demikian pula oleh Al-Hakim di dalam Mustadrak dan yang selainnya. Dari sahabat yang mulia Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, balaghani hadithun an rajulin sami'ahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kepadaku, kata beliau, sebuah hadis yang diriwayatkan dari seseorang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Jabir, sahabat yang mulia. Beliau dengar kabar ada seseorang yang meriwayatkan satu hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, fashtaraitu ba'iran, langsung saja saya beli seekor unta. Thumma shaddatu 'alaihi rahli, kemudian aku siapkan, kencangkan semua perbekalanku. Fasirtu ilaihi syahran, langsung aku tempuh perjalanan selama satu bulan. Untuk apa? Mendapatkan satu hadis. Lalu kata beliau, hatta qadimtu 'alaihi syam, hingga akhirnya aku sampai di kota Syam. Ya, ini hampir sama dengan yang kisah yang kemarin. Ya, perjalanan satu bulan ke Madinah, dari Madinah ke mana? Syam, Damaskus. Fa'idha Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala an. Ternyata orang yang meriwayatkan tersebut, sahabat tersebut yang meriwayatkan hadis itu ternyata adalah sahabat Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala an. Fakultu lil bawwab, maka aku katakan kepada penjaga pintu Abdullah ibn Unais, kullahu Jabirun ala al-bab, coba sampaikan bahwasanya saya ada di depan pintu. Qala, maka Abdullah ibn Unais di dalam bertanya, ibnu Abdillah, ini Jabir itu Jabir putranya Abdullah? Qultu na'am, aku katakan iya. Fakaraja yaqa'u taubahu fa'tanaqani wa'tanaqtuhu. Langsung tanpa basa-basi, Abdullah ibn Unais langsung keluar dari rumahnya. Ya. Wa'tanaqani, langsung memelukku, memeluk Jabir. Wa'tanaqtuhu, dan langsung apa? Saya balas peluk. Ini kebiasaan para sahabat. Ketika lama tidak berjumpa, mereka melakukan mu'anaqah. Saling apa? Berpeluk. Kecintaan fillah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dua sahabat yang mulia ini. Setelah berpelukan, melepas rindu, langsung disampaikan hajatnya Jabir kepada Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Faqultu, ma'u katakan hadithan, sebuah hadis, balagani anka annaka sami'tahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil qitas. Sebuah hadis, wahai Abdullah bin Unais, sebuah hadis telah sampai kepadaku bahwasanya engkau itu dengar langsung, sami'tahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah sallam fil qisas, yaitu hadis tentang qisas. Ya. Tentang qisas, nanti kelak pada hari kiamat akan ada qisas. Ya. Orang yang mendolimi saudaranya itu sebelum dihalalkan, sebelum dimaafkan, ya, itu akan terbalaskan kelak pada hari kiamat. Itu namanya apa? Qisas. Maka kata Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah au qala al ibadu, pada hari kiamat akan dikumpulkan manusia atau hamba-hamba dalam keadaan uratan ghurlan buhman, dalam keadaan urat, tidak berpakaian satu helai benang pun. Urlan, lam yakhtun, belum dikitan. Wa buhma, dan juga dalam keadaan buhma. Faqulna, maka ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma buhman, apa itu buhman? Kata Rasulullah SAW, qala laysa ma'ahum syai, mereka tidak membawa apapun, tidak membawa harta, tidak membawa uang, dan membawa apapun, buhma. Thumma yunadihim, maka Abdullah bin Unais melanjutkan hadisnya, kemudian ada yang menyuruh mereka, fi sautin yasma'ahu min kurbin, siapa saja yang mendengar manusia ketika itu, ya, mendengarnya dalam keadaan sama, min kurbin. Kalau kita bicara di sini, yang jauh sama yang dekat, jelas yang mana? Yang dekat. Tetapi ini, ya, ketika manusia semuanya dikumpulkan dan Allah akan berbicara, ya, semuanya itu yang dekat dan yang jauh mendengarnya dalam keadaan sama. Dan Allah Maha berkehendak. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anal Maliku, Anadzayyan." Akulah Al-Malik yang Maha Kuasa, rajanya para raja. Ana Dayyan, dan akulah Zat yang akan membalas semua amalan-amalan hamba. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar ayadkhulan nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqqud hatta haqqussahu 'an." Tidak sepantasnya bagi seorang penduduk neraka untuk dia masuk ke dalam neraka selama masih ada penduduk jannah, ada haknya penduduk jannah, ya, sampai aku qisas. Yakni penduduk neraka itu tidak pantas, belum waktunya masuk neraka, sampai apa? Sampai dia diqisas. Kalau masih ada tersisa hak-haknya penduduk jannah yang ada di dia, ya, dia akan diqisas terlebih dahulu. Allah juga mengatakan, wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah ayadkhul al-jannata wa lahu 'inda ahadin min ahli an-nar haqqun hatta aqussahu 'an. Demikian pula penduduk surga tidak bisa masuk surga selama hak-haknya penduduk neraka masih ada pada dirinya, hatta aqussahu 'anhu, sampai benar-benar aku mengqisasnya, yakni menyelesaikan di antara keduanya. Hatta lutumah, meskipun hanya sebuah tamparan, kata Allah. Fakulna, maka kita bertanya kepada, kami bertanya kepada Rasulullah SAW, kaif? Wa inna innama na'tillaha uratan urlan buhman. Wahai Rasulullah, bagaimana kita akan membalas, akan mengembalikan hak-hak mereka? Kita saja datang dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan, dan tidak membawa apa-apa. Qal, maka kata Rasulullah SAW, bil hasanati was sayyiat, engkau akan dikisos dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Nah, sedikit berkisah tentang kisos, ya. Pada hari kiamat itu akan ada dua kisos, kisos yang umum dan kisos yang khusus. Kisos yang umum yaitu kisosnya mukmin dan juga kafir. Semuanya akan dibalaskan hak-haknya, akan dikembalikan. Dan ini terjadi ketika hisab. Kisos yang pertama terjadi ketika hisab. Dan ini antara mukmin juga, kafir juga, umum. Semuanya akan terbalaskan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mal muflis, atadruna mal muflis, muflis. Wahai sahabatku, tahukah kalian apa itu orang yang rugi? Kata para sahabat, al-muflisu indana man la lahum dirham wala dirha wala dinar. Orang bangkrut, muflis di sisi kita itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya harta. Tetapi ternyata muflis yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah seseorang yang ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, bisolatin wa zakatin wa shaumin, yaitu seorang yang datang dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala shaum, puasa. Tetapi yuqal, tetapi dikatakan padanya ketika itu ada yang menuntutnya. Qad shatama hadza, orang ini yang bawa pahala banyak ini, ya, telah mencela ini. Wa qadzafa hadza, telah menuduh ini dengan tuduhan yang jelek, tuduhan yang dusta. Wa akala mala hadza, dan ini orang juga mencuri, mengambil hartanya fulan. Wa daraba hadza wa safaka dama hadza, telah memukul ini, menumpahkan harta ini. Terus banyak yang menuntut ternyata. Ini kisos. Datang dengan pahala yang banyak, tapi ternyata dia zalim ketika di dunia. Bahkan mungkin kedolimannya kepada orang-orang kafir. Kedolimannya kepada orang-orang kafir. Kalau memang yang didolimi adalah orang mukmin, selama dia masih punya pahala, akan diberikan pahalanya. Tapi kalau yang didolimi adalah orang kafir, dosanya orang kafir itu diberikan kepada apa? Orang-orang tersebut yang mendolimi. Kenapa? Karena orang-orang kafir, mereka kebaikannya tidak ada. Paling apa? Kejahatannya diringankan saja. Haba'an mantura, kebaikan mereka itu terhapus. Karena apa? Kekafiran mereka. Terus diambili pahalanya. Sampai ketika pahalanya habis, dosa-dosa orang yang didolimi apa? Diberikan. Inilah orang yang muflis. Orang apa? Yang bangkrut. Dan hadis tentang muflis, tentang orang yang bangkrut ini, barakallahu fikum, menunjukkan adanya kisos yang pertama. Ya, ini kisos secara umum. Orang kafir pun akan dikembalikan hak-haknya. Adapun kisos yang kedua adalah kisosnya khusus orang-orang mukmin. Dan ini terjadi setelah jisr, setelah sirat, setelah jembatan. Jadi manusia itu barakallahu fikum ketika mereka dihisab, selesai hisab, diberikan kitab amalannya. Setelah diberikan kitab amalannya, mizan, ditimbang. Setelah ditimbang, mereka akan berada di kegelapan yang sangat gelap. Benar-benar gelap. Ada yang cahaya sebesar gunung, ada yang sebesar jempol kaki. Pat-pat-pat-pat, nyala hidup. Setelah di kegelapan, mereka akan melalui jisr, jembatan. Yang sangat tipis, halus, kata Rasulullah SAW. Licin, dan juga zallah wa mazillah, dan juga goyang. Selesai itu, tidak serta-merta penduduk surga masuk ke dalam surga. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa yakhlusul mu'minuna minan nar. Orang mukmin itu akan benar-benar dibersihkan dari dosa-dosa, dari apa yang pantas disiksa dengan api neraka sebelum masuk surga. Fayuhsabuna ala qamtaratin, maka mereka akan tertahan di sebuah tempat namanya qamtarah. Jadi setelah selesai jisr, jembatan, sebelum masuk surga itu ada tempat namanya apa? Qamtarah. Bainan nari wal jannah, sebuah tempat antara neraka dan surga. Disitulah fayuqassu li ba'din min ba'd, akan dikisos seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Hatta hudzibu wa nuqu wa udhina lahum dukhulul jannah, sampai benar-benar mereka itu bersih, sih. Tidak ada sedikit pun dosa yang tersisa. Benar-benar suci. Murni. Sebagaimana Nabi Adam dulu. Ketika berada di surga. Bersih. Sampai benar-benar mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Ini kisos. Nah, dan hadis yang dikejar oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma adalah hadis ini. Hadis kisos yang sampai ketika itu beliau ketika mendengar ada hadis tentang kisos diriwayatkan oleh sahabat di Syam, dia langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tanggung-tanggung apa yang dilakukan Jabir, langsung membeli unta. Fashtaraitu ba'iran, langsung saya beli seekor unta. Wasajadtu alayhi rahli, langsung saya kencangkan perbekalanku. Fasirtu ilayhi syahran, aku tempuh perjalanan selama satu bulan. Dan di dalam hadis itu beliau juga mengatakan, fakhasyitu an tamuta aw an amuta qabla an asma'ahu mink. Saya ini khawatir engkau atau saya itu mati terlebih dahulu sebelum aku mendengar hadis tersebut. Jadi beliau sampai demikian khawatir. Khawatir meninggal belum sempat apa mendengar hadis tersebut. Makanya demi satu hadis itu saja rela membeli unta. Kalau zaman sekarang apa beli motor, beli mobil, ya paling ringannya beli tiket lah, ya, untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sebulan kita paling merasa jam nggak ada, ya, untuk menuntut ilmu. Padahal itu hanya satu hadis. Kalau zaman kita begitu mudahnya satu hadis, buka buku saja muncul. Tapi kenapa beliau radhiyallahu ta'ala anhuma Jabir, sahabat yang mulia, begitu semangatnya, begitu bersungguh-sungguhnya untuk mendapatkan ilmu? Kenapa para salaf demikian? Jawabannya sama dengan yang kemarin. Apa itu? Karena mereka tahu dan yakin akan keutamaan menuntut ilmu. Kita sudah tahu sebagian keutamaan-keutamaan ilmu. Banyak. Besar keutamaannya. Dimudahkan perjalanan menuju surga. Malaikat, ketenangan, rahmat turun. Disebut namanya di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal keyakinan kita, iman kita, sebesar apa kita mengimani keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Semakin besar, ya, semakin pula kita mencontoh para salaf, para sahabat, tabi'in dan ajba'ut tabi'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sebuah hadis yang agung yang menunjukkan betapa besar dan agungnya menuntut ilmu, ilmu dan juga ahlul ilmu. Naam. Dan sudah kita ambil, naam, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan sebuah ilmu, maka Allah akan tuntun dia, mudahkan dia jalan menuju surga. Dan kemudahannya sangat banyak, baik di dunia dan di akhirat. Nah, wa innal malaikata, lalu kata Rasulullah SAW, dan sesungguhnya para malaikat, la tadu'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Dan tidak ada sebuah jabatan apapun, kedudukan apapun, sampai-sampai malaikat mau meletakkan sayapnya. Menunjukkan orang yang paling mulia adalah mereka, para penuntut ilmu. Malaikat makhluk mulia bukan? Mulia. Sangat-sangat mulia. Makanya mereka itu malaikat al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah, al-muqarrab, yang dekat. Malaikat itu adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dekat berarti sudah pasti ya bang, mulia. Dan makhluk yang mulia ini ternyata hanya mau tadau ajnihataha, hanya mau meletakkan sayapnya, menunjukkan penghormatannya, ta'zimnya hanya kepada para penuntut ilmu. Berarti tidak ada yang lebih mulia daripada mereka. Nah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang akan kita bahas, wa innal alima, dan sesungguhnya seseorang yang berilmu, la yastaghfiru lahu, sungguh-sungguh akan beristighfar untuknya, sungguh-sungguh akan memintakan ampunan baginya, man fis samawati wa man fil ardh, seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, hatal hitan, sampai-sampai ikan, filma, yang berada di air. Nah, kata Rasulullah SAW, orang yang berilmu akan memintakan ampunan seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Subhanallah. Apa yang tersisa dari dosanya orang-orang yang berilmu? Kalau yang memintakan ampunan, yang beristighfar untuknya sekian juta atau bahkan miliar makhluk yang mintakan ampunan dan istighfar untuknya. Coba penduduk langit saja atau malaikat saja yang berada di langit, jumlahnya berapa? Ada sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ya, kalau ditarik lurus itu satu dengan Ka'bah. Ya, Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur, Baitul Izzah, Baitul Haram, Ka'bah. Di Baitul Ma'mur ini setiap hari, kullayyum, pada setiap hari, yusalli fihi sab'una alfan malak. Sholat padanya, pada Baitul Ma'mur setiap hari itu 70 ribu malaikat. Dan yang pernah sholat di situ, lam yarji' ilaih, tidak kembali lagi. Berarti apa maknanya? Selalu malaikat yang lain, yang baru. 70 ribu, besok lain lagi. Terus, terus, terus. Yang ini sudah pernah sholat di situ, enggak kembali lagi. Berarti selalu baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru. Dari kapan? Wallahu a'lam. Dari 2000 tahun yang lalu, wallahu a'lam. 3000 tahun yang lalu, wallahu a'lam. Tinggal dikalikan 70 ribu. Dan semua itu mendoakan ampunan untuk siapa? Orang yang berilmu. Yang dilahir. Belum malaikat yang di bumi. Tidaklah mau di asyibrin satu jengkal ini, satu jengkal di muka bumi ini, kecuali padanya ada malaikah wadi'an jabhah. Kecuali satu jengkal di tempat bumi ini ada malaikat yang meletakkan keningnya, yakni sujud. Setiap tempat di bumi, satu jengkal, ada malaikat, ada malaikat, ada malaikat, ada malaikat, ada malaikat. Itu semuanya mendoakan ampunan. Mendoakan apa? Ampunan. Dosanya mau sebanyak apa? Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang sangat banyak ini. Insya Allah banyak makhluknya. Ya tidak. Doakan ampunan. Dan di sini digambarkan oleh Rasulullah SAW, hatal hitan, sampai ikan-ikan. Jadi mendoakan ampunan, beristighfar untuk orang yang berilmu, filma. Rasulullah SAW mengatakan ikan yang berada di air. Bukan hanya yang di laut. Coba kalau ikan yang ada di laut saja, kita sudah menghitung jenisnya saja sudah susah. Hiu, paus, tuna, apalagi banyak, pari, apalagi. Ikan cucut, ikan kembung, apalagi bawal laut, kerapu, banyak. Lebih banyak yang tidak kita tahu namanya. Itu semuanya memintakan ampunan. Jenisnya saja kita nggak bisa menjemput, tidak bisa menyebutkan. Dan di satu jenis itu banyak macamnya. Hiu, hiu sirip hitam, sirip putih, hiu banteng, hiu martil, hiu paus, banyak. Hiu martil jumlahnya banyak. Ini namanya semuanya memintakan ampunan. Meskipun kita lihat cuma mangap-mangap saja, dia beristighfar untuk siapa? Untuk orang yang berilmu. Ini baru laut, belum yang di sungai. Ada lele, sapu-sapu, pogo. Apa? Pogo itu apa? Gabus. Sama, koman. Banyak. Ini masih di kali, belum di selokan, belum di danau, belum yang di akuarium. Banyak. Ini kalau ada anak-anak santri rame ya. Ikan cupang. Cupang kan banyak sekali jenisnya. Iya, serai itu. Itu semuanya memintakan ampunan. Dan di dalam riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih juga, kata Rasulullah SAW, wa inna talibal ilmi, dan sesungguhnya para penuntut ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, memintakan ampunan, beristighfar untuknya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Ini al-alim, dalam riwayat lain, talibal ilmi, penuntut ilmu. Jadi bukan hanya orang yang berilmu saja ternyata, tetapi juga para penuntut ilmu dimintakan ampunan. Subhanallah. Beristighfar untuk ini. Sangat banyak. Coba seberapa banyaknya dosanya seorang penuntut ilmu, dosanya seorang yang alim. Seberapa banyak? Lebih banyakkah daripada makhluk-makhluk yang ini? Insya Allah tidak. Tetapi semuanya ini apa? Mendoakan ampunan, beristighfar untuknya. Makanya tidak heran ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, para tabi'in muridnya sahabat, atba'ut tabi'in muridnya tabi'in, dan a'immatul muslimin, dan imamnya para kaum muslimin, mereka sangat-sangat semangat di dalam menuntut ilmu. Bayangkan, seandainya hanya ini saja keutamaan menuntut ilmu, sudah sangat pantas untuk kita mati-matian di dalam menuntut ilmu. Makanya gak heran ketika Jabir ada hadis, langsung beli unta. Ditempuh perjalanan 1 bulan. Kenapa? Karena beliau yakin bahwasannya keutamaan seorang yang berilmu, seorang penuntut ilmu adalah ini. Dimintakan ampunan. Dosanya seakan-akan gugur. Punya dosa, ada yang beristighfar untuknya. Punya dosa, ada yang beristighfar untuknya. Ini keutamaan yang sangat besar. Tinggal kembali ke keimanan kita, keyakinan kita. Kalau kita benar-benar mengimani hadis ini, tentunya sebuah amalan yang paling kita semangat untuk berjuang, mengorbankan harta, waktu, dan juga tenaga adalah menuntut ilmu. Nah, dan di riwayat At-Tirmizi, kata Rasulullah SAW, inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardhin, hatta al-namlah fi juhriha wal hud yusalluna ala muallimin nasi khaira. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, sampai semut yang berada di dalam lubangnya serta ikan-ikan, yusallun, mereka bersolawat, ala muallimin nasi khairan, kepada para pengajar, orang yang mengajari manusia kebaikan. Kebaikan Al-Quran dan Sunnah itu kebaikan. Dan orang gak mungkin bisa ngajari kecuali apa? Punya ilmunya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang gak punya sesuatu itu tidak bisa memberi. Makanya ini keutamaan menuntut ilmu juga. apa itu, yang dengan ilmunya bisa mengajari manusia kebaikan. Sekecil apapun di keluarganya, misal ini nak wudu yang benar nak, ke istrinya mengingatkan satu hadis, satu ayat. Ini termasuk dalam mu'allimin nasi khair, mengajari manusia kebaikan. Apa keutamanya? Allah, malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, semut sampean disebut. Semut itu kan sangat banyak, iya. Setiap rumah orang ada semut. Rumah jumlahnya berapa? Semutnya ratusan, ribuan bahkan. Itu semuanya bersolawat untuk orang yang mengajari manusia kebaikan. Kalau malaikat, na'am, terus apa? Manusia, binatang-binatang, itu bersolawat maknanya apa? Mendoakan kesejahteraan, keselamatan, dan juga keberkahan. Ya. Keselamatan, kesejahteraan, keberkahan. Itu makna bersolawat. Lalu apa maknanya? Innallaha. Kalau Allah yang bersolawat, masa mendoakan juga? Karena Allah itu apa? Tempat kita berdoa. Bukan mendoakan. Mendoa mau berdoa kepada siapa? Iya tidak. Lalu apa maknanya Allah bersolawat? Ini ada dua makna. Makna yang pertama disebutkan oleh seorang tabi'in, Abul Aliyah. Makna Allah bersolawat adalah Allah memuji hamba tersebut. Dipuji hamba tersebut. Sebagaimana kita telah jelaskan. Kita disebut namanya, dipuji oleh Pak Wali Kota, Pak Bupati, Gubernur. Senang tidak? Senang. Bangga hati kita. Presiden yang nyebut itu Fulan, di Sumbang, di Banteran, orangnya rajin. Senang tidak? Senang, bangga. Lalu bagaimana kalau ia menyebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dan ini wallahu a'lam lebih mendekati kebenaran, maknanya adalah Allah lah yang memberikan keselamatan, kesejahteraan, dan juga keberkahan. Jadi orang-orang yang mengajari manusia kebaikan, mengajari manusia ilmu, dia didoakan kebaikan, kesejahteraan, keberkahan oleh malaikat, oleh penduduk langit, oleh penduduk bumi, semut-semut dan ikan-ikan. Di saat yang sama Allah langsung memberikan dia apa? Kebaikan, keselamatan, kesejahteraan, dan juga keberkahan. Nah, kayak kita kalau bersolat kepada Rasulullah SAW kan, Allahumma salli wa sallim wa barik. Itu maknanya sama, bersolat. Nah, dan ini keutamaan yang sangat besar lagi. Sudah dimintakan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan juga kesejahteraan. Serta keberkahan. Aduh, subhanallah. Sangat-sangat banyak. Sangat-sangat melimpah. Makanya, subhanallah. Para ulama kita, ulama ahlus sunnati wal jamaah, itu orang yang paling semangat di dalam menuntut ilmu pasti. Nah, kami pribadi dulu pernah ngaji di sana, ngaji di sini, ngaji di sana, ngaji di sini. Sampai pernah mendengar di telinga sendiri itu, salafi itu rakus ilmu. Salafi itu apa? Rakus ilmu. Itu pujian apa telaan? Bagi mereka itu sebuah telaan. Tapi hakikatnya itu adalah sebuah apa? Pujian. Kenapa rakus ilmu? Kita harus rakus ilmu. Kata Al-Imam Ahmad. Manusia itu lebih butuh terhadap ilmu daripada makanan dan minuman. Makanan dan minuman tidak kita makan, tidak kita minum, mati paling sengsara di dunia. Tetapi ketika kita tidak memiliki ilmu, menjadi orang yang jahil, yang bodoh, kesengsaraan berada di akhirat. Assalamualaikum. Sudah ada nih? Kemana-mana? Mau dilanjutkan dulu apa? Adhan dulu apa? Assalamualaikum. Ini keutamaan yang sangat besar. Semua makhluk. Beristighfar, bersolawat, Tadi makna sholawat memberi, mendoakan keberkahan, keselamatan, kesejahteraan, rahmat. Nah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hal tersebut. Jadi diantara keutamaan menuntut. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Masih ada keutamaan lagi. Dan keutamaan seorang yang berilmu, ahlul ilm, atas seorang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas keutamaan bintang-bintang. Bulan besar sekali, bintang kecil-kecil. Itulah perumpamaan ahli ilmu dan juga ahli ibadah. Bukan keutama, bukan orang biasa ya, tetapi ahli ibadah. Ahli ibadah itu di atasnya orang biasa, ada awam, ini ahli ibadah. Ahli ibadah punya kebaikan. Demikian pula bintang, ada cahayanya. Ya tidak, bintang ada cahayanya. Tetapi cahaya itu ketika dibandingkan dengan cahaya bulan, sangat jauh perbandingannya. Mungkin kalau bintang-bintang yang ada dikumpulkan menjadi satu, tetap nasib besar apa bu? Bulan. Sama. Sebanyak apapun ahli ibadah dikumpulkan, ketika dibandingkan dengan ahli ilmu, bukan bandingannya. Di sisi lain, bulan itu, cahayanya juga bermanfaat bagi yang lain. Mati lampu, tapi kalau lagi terang bulan, tetap bisa melihat. Coba kalau bulannya gelap, tertutup, adanya bintang-bintang. Tidak bermanfaat. Jadi cahayanya bulan itu bermanfaat untuk yang lain. Bintang, cahayanya hanya untuk dirinya sendiri. Gemerlap. Indah saja memang. Demikian pula permisalan orang yang berilmu dan juga ahli ibadah. Orang yang ahli ilmu, dia bermanfaat bagi yang lain karena ilmunya. Tetapi ahli ibadah, ibadahnya itu hanya bermanfaat untuk dirinya saja. Orang sholat, ya siapa yang ambil manfaat darinya? Dianya sendiri sholat, dapat pahala. Tetapi orang yang berilmu mengajari sholat, bermanfaat ilmunya bagi yang lain. Makanya bukan bandingannya. Demikian pula ketika dzukira ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau inda Rasulullah sallam rajulan. Ketika disebutkan dua lelaki di hadapan Rasulullah sallam, ahaduhuma al-alimu wal akharu 'abid. Salah satunya adalah orang yang berilmu dan yang satunya ahli ibadah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli. Keutamaan seorang yang berilmu atas ahli ibadah itu seperti keutamaanku. Keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala adnakum, di atas orang yang paling rendah di kalangan kalian, yaitu para sahabat. Para sahabat, kebaikannya sangat banyak. Bahkan mereka generasi terbaik. Tetapi ketika dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pantas tidak disandingkan, dibandingkan? Tidak. Nah, bukan bandingannya. Bahkan kata para ulama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafadli, seperti keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala a'lakum. Atas orang yang paling tinggi, orang yang paling terbaik di kalangan para sahabat. Yaitu siapa? Abu Bakar. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyebutkan perbandingan berilmu dan ahli ibadah seperti perbandingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar, ini tetap bukan bandingannya. Satu nabi, satu orang. Nah ini yang disebut yang paling rendahnya. Itulah keutamaan seorang yang berilmu dan ahli ibadah. Jauh, jauh, jauh, sangat jauh. Apa yang membedakan ilmunya? Barakallahu fikum. Bukan bandingannya. Sama sekali. Dan ini yang disebutkan yang paling bawah. Maka ahli ibadah, mereka tidak akan pernah bisa menyalip seorang yang berilmu selama dia tidak memiliki apa ilmu. Nah, yang terakhir lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin." Sesungguhnya ulama itu warathatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar, dirham, harta, tidak. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Nah, diriwayatkan di dalam Mu'jamul Awsat oleh Tabarani, kisahnya Abu Hurairah. Ketika itu Abu Hurairah marra bi suqil Madinah. Ketika itu Abu Hurairah lewat di pasarnya kota Madinah. Fa waqafa 'alaiha, sengaja berhenti, lalu beliau tiba-tiba teriak Abu Hurairah, "Ya ahla suqi, ma a'jazakum?" Wahai orang-orang yang ada di pasar, rugi kalian. Tiba-tiba teriak. Maka orang-orang bertanya, "Qalu madzak ya Abu Hurairah? Apa itu kok tiba-tiba rugi wahai Abu Hurairah?" Maka kata Abu Hurairah, "Dzaka miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam." Itu ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi. "Wa antum hahuna." Tapi kalian masih saja di sini. "La tadhabuna fatakhuduna nasibakum min." Kok kalian enggak ke sana? Pergi ke sana, ambil jatah kalian masing-masing. "Antum hauna, kok malah di sini kalian?" Qalu, maka semuanya bertanya, "Wa ainahu?" Di mana itu dibaginya, di mana? Maka kata Abu Hurairah, "Fil masjid." Di masjid. Maka fa kharaju sira'an ila al-masjid fa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Langsung cepat-cepatan menuju mana? Masjid Balapan. Abu Hurairah sengaja berhenti di sini. Ditunggu sama Abu Hurairah. Balik lagi. Hatta raja'u. Ternyata benar. Semuanya balik. Cepat-cepat ke masjid. Sudah sampai di masjid, balik lagi. Faqala lahum, maka Abu Hurairah bertanya, "Malakum? Kenapa kok balik lagi?" "Qalu ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, faqad atainal masjidna fadakhulna, fala naram fihi syai'an yuqsam." "Wahai Abu Hurairah, kita sudah ke masjid, bahkan kita masuk. Falam naram fihi syai'an yuqsam." Tapi kita enggak lihat ada sesuatu yang dibagi. Enggak ada. Maka kata Abu Hurairah bertanya, "Ama ra'aitum fil masjid ahadan?" Kalian enggak melihat ada orang di masjid? Mereka bertanya, "Na'am. Ra'aina qauman yusallun." Kita melihat ada sekelompok manusia sedang salat. "Wa qauman yaqra'una al-Qur'an." Dan ada sekelompok lagi yang sedang baca Al-Qur'an. "Wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram." Dan ada kelompok lain yang sedang menyebutkan tentang ini perkara halal, ini perkara haram, yaitu sedang menuntut ilmu. Maka kata Abu Hurairah, "Ya waihakum, celakalah kalian. Dzaka miratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa itu? Halal dan haram ilmu. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa adilnya para anbiya. Rasulullah sallam tidak mewariskan harta, tetapi mewariskan ilmu. Kenapa? Karena semua orang bisa mendapatkannya. Coba kalau harta, coba kalau dinar, kalau dirham, insya Allah sudah habis di zamannya para tabi'in. Iya tidak? Tapi ilmu yang mereka wariskan, semua umatnya berhak untuk mendapatkannya. Dan para ulama, merekalah yang mendapatkan bagian yang banyak, paling banyak Karena tidaklah disebut pewaris, ahli waris, kecuali mendapatkan sepertiga, setengah, dan seterusnya. Iya tidak? Itulah para ulama, ilmunya sepertiga, setengah dari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah. Adapun kita, secuil saja. Iya tidak? Makanya tidak pantas disebut sebagai pewaris Nabi. Tetapi setidaknya ketika ada pembagian warisan tersebut, kita bukan orang yang tidak apa bersegera. Paling tidak mendapatkan walaupun sedikit. Karena kata Rasulullah SAW, faman akhadha bihi, barang siapa mendapatkannya, walaupun sedikit, walaupun hanya satu, faqad akhadha bihadzin wafirin, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Kenapa? Coba kita dapatkan satu ilmu, kita amalkan di setiap detik, atau di setiap kondisi-kondisi ibadah tertentu, menjadi pahala yang banyak tidak? Pahala banyak. Ilmu wudu, kita terapkan sehari 5 kali, dalam umur hidup kita, itu bagian yang sangat banyak. Kalau harta coba, 1 juta, 1 miliar kita gunakan, berkurang tidak? Berkurang. Belum kalau kita bagikan, habis tidak? Habis. Tetapi ketika itu adalah ilmu, satu ilmu kita amalkan menjadi pahala yang banyak. Lalu kita bagi. Ilmu kita berkurang? Tidak. Bahkan semakin kuat menancap di dada kita. Dalam keadaan ilmu kita dibagi, kita mendapatkan pahalanya. Orang yang kita berikan ilmunya mengamalkan menjadi pahala jariyah. Meskipun sedikit, itu adalah akhadha bihadzin wafirin, bagian yang sangat banyak. Inilah keberkahan warisan Rasulullah SAW, warisannya para anbiya alaihimussalatu wassalam. Naam, barakallahu fikum. Ini terkait keutamaan ilmu dan juga penuntut ilmu serta ahli ilmu dan juga para ulama. Sekarang hanya tinggal kembali kepada keimanan kita. Sebesar dan sekuat apa keimanan kita, sesemangat itulah kita di dalam menuntut ilmu. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Al-afu minkum 'ala al-ithalah. Wassallallahu wasallam baraka 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.